ولا مضل له ومن يضلل أن محمد ورسوله لا نبي بعده. خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة يا الله سبحانه وتعالى yang senantiasa kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, amalkannya. Semoga Allah menjadikan istiqomah kepada kita di atas agama yang mulia ini sampai akhir hayat. Salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa taala juga di dalam mengamalkan agama mulia. Para ikhwan akhwat jemaah salat maghrib rahmati Allah subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kitab sikap mudhara ahlu sunnah wal jamaah pada berbagai aliran. Kemarin membahas sekilas tentang sebab-sebab timbulnya perpecahan di dalam barisan umat Islam, ya. Kemudian juga sebelumnya membahas sekilas tentang pandangan aliran yang berseberangan dengan paham ahlu sunnah wal jamaah. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan tentang sikap moderat ahlu sunnah wal jamaah di dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini akan dibahas oleh penulis Syekh Muhammad Bakari dalam empat bab atau empat pembahasan, yaitu tentang penjelasan tentang perkataan ahlu ta'til, kelompok yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian penjelasan tentang paham ahlu tashbih dan tamtsil, kelompok yang menyerupakan Allah dalam sifatnya dengan sifat makhluk. Yang ketiga adalah bayan qaulu ahli sawa'is sabil, ahlu sunnah jamaah. Baik. Pertama, beliau memberikan pengantar bagaimana sikap para sahabat ketika mendengar ayat-ayat tersebut, serta hadis yang bila mengandung nama dan sifat-sifat Allah. Apakah mereka bersikap seperti ahlu ta'wil atau ahlu ta'til? Mereka bersikap seperti alutah atas diri wa tampil. Juga amati belajar bersama awal-awal surat, ya. Padahal juga sebagian ulama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi pendapat tersebut bukan pendapat di awal-awal surat adalah fungsinya untuk bayan i'jazul Quran, tentang keistimewaan Al-Quran Karim. Yang kedua disebutkan faedah Al-Quran adalah untuk meletup pendengaran orang-orang kafir Quraisy ketika mereka tidak pernah di dalam kafir mereka adanya seperti nun wal qalami wa yasturun. Ungkapan-ungkapan huruf ini tidak pernah dipendekkan dalam bahasa mereka sehingga mereka pasti tertarik untuk mendengar. Tidak ada satu pun pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat-ayat sifat. Berarti mereka tidak ada masalah memahami ayat sifat itu. Maka tidak ada pertanyaan. Karena apa? Karena dalam ayat-ayat lain sahabat bertanya bila ada sesuatu yang mereka tidak paham tentang agama ini. Mereka tidak diam. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada satu pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu tentang apa itu istiwa, apa itu wajah, apa itu yadullah, apa itu wajhullah. Tidak ada satupun mereka mempertanyakan itu. Karena begitu jelas, bukan berarti sahabat membaca Al-Quran mereka tidak paham, tidak, diam saja, tidak. Karena mereka sesuatu yang mereka tidak jelas bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka di dalam Al-Quran banyak pertanyaan-pertanyaan, yas'alunaka anil khamri, yas'alunaka anil ahilna, yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya, jika ada hal-hal yang mereka kurang mengerti tentang agama ini, mereka adalah orang-orang yang antusias bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para tabi'in, mereka mendapatkan penjelasan dari para sahabat tentang ayat-ayat asma sifat. Tidak ada mereka yang memperdebatkan ayat asma sifat. Kalau seandainya ayat asma dan sifat zahirnya itu adalah tasbih, pasti orang kafir Quraisy yang pertama sekali menyerang ayat-ayat asma sifat. Itu mereka mengatakan, ini apa agama Muhammad? Dia mencela-cela Tuhan kita, justru dia menyerupakan Tuhannya. Pasti adalah senjata pemungkas bagi orang kafir Quraisy untuk menolak ajaran Islam. Atau orang-orang Yahudi dan Nasrani akan menjadikan asma sifat sebagai dalil untuk menolak agama Islam atau menjelek-jelekkan Islam. Namun tidak ada satupun kalimat dari orang kafir Quraisy ketika mendengarkan ayat-ayat dibaca oleh kaum muslimin berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah, mereka mempertanyakan, ini apa pula ini agama Muhammad? Kok Tuhannya punya tangan? Kok Tuhannya punya wajah? Kok Tuhannya istiwa? Kok ituannya gini dan gitu? Tidak ada mereka mengatakan demikian. Kenapa? Karena mereka memang paham yang Allah bukan sifat makhluk, maka tidak akan pernah sama antara sifat Allah dan sifat makhluk. Mereka paham dah. Karena dari grammar bahasa Arab, dari susunan tata bahasanya sudah dipahami. Itu kan sifat Allah, bukan sifat makhluk. Kok Anda pahami seperti sifat makhluk? Salah sekali. Apakah ketika disebutkan telinga gajah, Anda paham seperti telinga kucing? Kan tidak ada orang paham demikian. Karena namanya sifat itu digantungkan pada zat tertentu. Diidofakan pada zat tertentu. Maka sesuai dengan zat itu sendiri. Maka sifat Allah sesuai dengan kebesaran zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah seperti sifat makhluk. Karena sifat Allah. Maka tidak ada yang mempertanyakan hal itu di masa sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kaidah penting harus untuk pegang. Ya, kalau seandainya ayat asma sifat itu bermasalah, pastilah orang-orang kafir Quraisy yang pertama membicarakan tentang, sampai hari ini orang-orang musyrikin pun, nah ini, orang-orang hari ini, para orientalis pun tidak pernah menjatuhkan Al-Quran dari sisi kandungannya ini. Allah mengatakan bahwa Muhammad ayat Quran menyerupakan oleh makhluk. Karena itu jelas jawabannya dalam Al-Quran sendiri. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Sifat-sifat Allah itu tidak sama sifat makhluk. Allah Maha mendengar, kan? Bagi Maha melihat. Allah melihat, iya. Tapi tidak seperti makhluk melihat. Allah mendengar, iya. Tidak sama dengan pendengar makhluk. Demikian semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya tidak ada masalah itu. Cuma tak kalah masuk syubhat, kotoran-kotoran dari ilmu filsafat, Ta'wil-ta'wil ahlul kalam, orang menjadi kacau pikirannya. Menjadi terbayang ketika disebut nama Allah, wajah Allah, terbayang wajah manusia. Ini keliru banget ini. Kok bisa terbayang wajah manusia sama antum? Yang disebut wajah Allah. Yang disebut yadullah, tangan Allah. Kok bisa terbayang tangan manusia? Kalau antum mau serupakan tangan Allah, tangan makhluk yang mana antum untuk serupakan? Dengan tangan manusia? Dengan tangan kera? Dengan tangan apa mau antum serupakan? Kan gak mungkin mau diserupakan dengan tangan siapa? Karena makhluk punya punya tangan, berbeda tangannya malah. Sapi punya tangan, kerbau punya tangan, gajah punya tangan, kucing punya tangan, dan seterusnya. Mau tangan makhluk yang mana antum serupakan sekarang? Gak mungkin. Jadi sebetulnya gak ada masalah itu bagi orang yang pikirannya masih jenius. Cuman orang-orang pikiran yang sudah terkotori oleh ilmu-ilmu filsafat dan ilmu mantik, ini menyebabkan dia salah dalam analogi. Seakan-akan bila sama nama, sama hakikat. Di sini analoginya keliru. Padahal pada alam nyata pun, walau sama nama, tidak sama bentuk hakikat dan kefianya. Apakah salama telinga kuali dengan telinga gajah? Kan tidak ada yang mengatakan telinga kuali seperti telinga gajah. Namanya sama-sama telinga. Terus sekarang kucing melihat, antum melihat. Memang sama penglihatan antum dan penglihatan kucing? Enggak. Kucing malam tidak pernah jalan bawa senter. Hah? Antum kalau malam gak ada lampu listrik, gak ada senter, jeblos got antum. Ya kan? Itu gampang sebetulnya. Asma asifat ini gak ada persoalan dalam memahaminya. Cuman tak kalah dipakai kias-kias ahlul kalam, kacau pikirannya dia. Betul itu. Ya? Nah itu sedikit mukaddimah di sini. Jadi makanya ulama di dalam membahas sebuah masalah, dasar pokok dulu dari pembahasan itu apa? Bagaimana salaf membicarakan masalah ini? Para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama mengikuti para sahabat dan tabi'in tersebut. Contoh di sini disebutkan bagaimana Aisyah kita tidak paham dengan sebuah ayat dalam Sahih Bukhari, ya, di mana Aisyah bertanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisap dengan hisap yang sangat mudah, kata ayat ini ya, dalam surat Al-Insyiqaq. Nah, ketika Aisyah tidak paham, ya, bahwa Nabi SAW berkata, man husiba udziba. Ketika Rasul mengatakan ini kepada Aisyah, barang siapa yang dihisap, sungguh dia telah diazab. Lalu Aisyah membacakan ayat ini, bukankah Allah menyebutkan mereka akan dihisap dengan hisap yang sangat mudah? Qalat wa qala inna madzalikal ard. Aisyah mengatakan, Rasulullah menjawab pertanyaan Aisyah, itu adalah ardun, bukan hisab. Lakin man nukisal hisab yahlak. Dicontohkan para ulama, maksud ayat ini adalah orang yang sekedar disampaikan saja, kamu amal kamu begini, ini terus lewat. Tapi kalau dihisab bagaimana? Kamu punya uang triliun, di mana kamu dapat? Kemana kamu belanjakan? Walaupun dia tidak diazab ke dalam neraka, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan ini, gimana antum berpikir ini juga? Bagian dari bentuk azab. Ini yang dimaksud. Manukisal hisab, yahlak. Kalau dipertanyakan, wah itu udahlah, bingung dah. Kamu hari ini memukul sepulan, kenapa alasan kamu memukul? Kamu bergunjing tentang sepulan, apa alasanmu mengunjingkan dia? Gitu. Ah, manukisah itu namanya dipertanyakan. Nah, man husibah udzib, orang yang dihisap. Dihisap itu betul-betul dipertanyakan satu persatu amal soleh, amal buruknya. Amal buruknya dipertanyakan. Nah, itu udah udzib itu. Bagian dari azab itu, pertanyaan-pertanyaan itu udah bagian dari azab, bagian untuk menjawabnya. Lalu Aisyah menyebutkan, bukankah Allah menyebutkan akan dihisap dengan hisap yang gampang? Nah, kan Rasulullah man husibah, kan husibah dihisap. Kalau di ayat lain Aisyah menyebutkan, kalau dalam ayat kan Allah sampaikan kalau dihisab maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Rasulullah, hisab dalam ayat itu maksudnya al-ardu, sekedar diperlihatkan saja kesalahan-kesalahannya, tidak dipertanyakan, sekedar dilihatkan lalu Allah ampuni. Tapi kalau ini enggak, diperlihatkan catatan amal-amalnya, dipertanyakan. Nah, subhanallah. Jadi itu bukti kalau sahabat tidak tahu, tidak paham satu ayat, pasti bertanya kepada Rasulullah SAW. Begitu pula para tabi'in. Ya. Kalau mereka sesuatu tidak paham, mereka bertanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada mereka mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah. Maka sebelum lahir paham Jahmiyah, tidak ada mentafsirkan istawa dengan istaula. Tidak ada satupun. Ini adalah setelah lahirnya paham Jahmiyah. Lalu diikuti oleh kelompok ahlul kalam yang lainnya setelah itu. Dan ini diakui oleh para ulama firq, menyebutkan semua di situ. Cari, lihat kitab-kitab maqalat, kitabul firq. Bahkan Imam Baihaqi dalam kitabnya pun menjelaskan bahwa itu adalah perkataan Jahmiyah atau perkataan Mu'tazilah, beliau katakan. Yang menta'wil istawa dengan istaulah. Beliau nisbahkan. Bukan perkataan dari Asy'ariyah. Bukan. Asy'ariyah itu mengikuti paham Jahmiyah sebelumnya dalam masalah ini. Ya. Taib. Lalu dibanding lihat lain, para sahabat pernah berbeda dalam masalah hukum. Berbeda pendapat enggak? Ada perbedaan-perbedaan enggak istihad-istihad mereka dalam hukum? Ada. Tapi ada enggak perbedaan mereka dalam tauhid asma sifat? Kenapa? Karena masalah itu jelas bagi mereka, sehingga enggak ada perdebatan di antara mereka masalah asma sifat. Tapi kalau hukum ada istimbat-istimbat yang berbeda antara mereka. Seperti masalah haji, ya. Abu Bakar pendapat, ya, bahwa haji ifrad lebih afdal, ya. Dengan Umar berpendapat dia haji ifrad lebih afdal. Ibnu Abbas mengatakan bahwa haji yang afdal itu haji tamat, tamat. Ada perbedaan, ada. Ya kan? Tetapi dalam masalah semua sifat, tidak ada satupun perbedaan-perbedaan sahabat. Ini menguatkan bahwa tidak ada masalah pemahaman ayat-ayat ini di tengah-tengah mereka. Maka oleh sebab itu kita kembali bagaimana mereka memahami ayat-ayat asma sifat ini. Baik. Lalu beliau menjelaskan, berlangsunglah masa sampai masa tabak tabi'in, sampai di akhir masa khalifahan Bani Umayyah, lahirlah paham Jahmiyah ini. Baik. Beliau menjelaskan paham Ahlu Ta'til ini, ya. Apa definisi ta'til? Ya, kalau dalam bahasa ilmiah kan, apa definisi ta'til itu? Ta'til secara bahasa al-khulu, kosong, mengosongkan. Bi'rul mu'attala, sumur yang sudah tidak dikunjungi lagi oleh orang, ditinggalkan. Ya, kalau ta'til dalam istilah para ulama teologi agama memahami akidah, ulama akidah, ta'til adalah mengingkari nama dan sifat-sifat Allah atau sebagiannya. Nah, itu. Mengingkari nama dan sifat-sifat Allah atau sebagiannya. Ya, ingkar nafyu majibulillahi minal asma sifat. Mengingkari dan menafikan apa yang telah Allah wajibkan baginya dari nama dan sifat-sifat atau mengingkari sebagiannya. Ini definisi disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Salam Utsaimin. Ta'til ini mengandung ta'til khaliq min ba'd asma'ihi wa sifati. Maksud ta'til ini adalah mengingkari sebagian dari nama dan sifat-sifat Allah, atau termasuk ta'til itu adalah ta'tilun nusus an madal 'alai min al-ma'na al-haq, yaitu menafikan makna yang benar daripada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ta'til juga. Ta'til itu secara umum terbagi tiga. Ta'tilul makhluq anil khaliq. Mengingkari tidak ada yang menciptakan makhluk, ini ta'til sani' namanya. Ta'til sani', mengingkari adanya Tuhan, itu ateis. Yang kedua, ta'tilullah an kamalihil. Ya. Mengingkari kesempurnaan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Yang ketiga adalah ta'tilun nas an amma dalal 'ala min al-ma'na al-haq. Mengingkari makna, mentakwil makna-makna dari nusus-nusus, dari makna yang benar ke makna yang lain. Taib. Adapun ta'til, ya, ta'til yang akan kita bahas di sini adalah, yaitu ta'tilullah an kamalihi. Mengingkari kesempurnaan Allah dalam kesempurnaannya, ya, mengingkari kesempurnaan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya, atau yang Allah tetapkan bagi nama dan sifat-sifatnya dalam Quran dan Sunnah yang sahih. Yang pertama, kelompok yang pertama ini ada namanya apa? Level. Jadi ta'til itu berlevel-level. Level yang paling tinggi yaitu ta'tilnya Jahmiyah, yang mengingkari semua nama dan semua sifat. Jahmiyah ini pun berlevel juga. Ada yang mengatakan Allah itu bersifat Qadir saja, namakan oleh dia Qadir dan Khalik. Kenapa? Alasannya karena tidak makhluk tidak bisa disebut Qadir dan tidak disebut Khalik, maka boleh dinamakan Qadir dan Khalik oleh mereka. Kenapa mereka bisa menamakan Qadir? Karena makhluk tidak bisa disebut Qadir, karena dia berpaham Jabriyah, makhluk tidak punya kekuatan apa-apa dan pilihan apa-apa. Itu makanya. Jadi Jahmiyah itu sebenarnya telah kita sebutkan sebelumnya, punya tiga jimat. Jim. Jim Jahmiyah dalam babul asma sifat, Jim Jabriyah dalam pembahasan qadar, Jim Murji'ah dalam pembahasan iman. Ya. Baik. Jahmiyah dinamakan Jahmiyah kenapa? Nisbah kepada pembawa pemikiran atau pengembang lah. Ini yang mencetuskan adalah Ja'ab bin Dirham. Lalu dia belajar dirham dan dia yang menyebarkan pemikiran ini, maka dinisbahkanlah kepada dia Jahm bin Safwan yang wafat pada tahun 128 Hijriah. Berasal di daerah Samarkandi, daerah Tirmizi. Satu daerah dengan Imam Tirmizi. Jahm bin Safwan, Samarkandi, Tirmizi, Maula Bani Rasib. Kitab-kitab Jahmiyah itu mereka tidak punya kitab yang bisa kita rujuk langsung kitab yang ditulis mereka sendiri. Kenapa? Pertama, mereka disebutkan tidak ditemukan atau mereka menyembunyikannya. Tapi di mana kita melacak pahamnya adalah melalui ulama-ulama yang meriwayatkan perkataan mereka dalam kitab Al-Firaq. Kitabul Firaq. Seperti Milal wa Nihal, karya Syarstani, Farku Bainal Firaq, karangan Abdul Qadir Al-Baghdadi, Maqalah Islamiyin karya Abdul Hasan Asy'ari, At-Tambi Warat ala karang Imam Al-Malati, ya, serta ulama-ulama yang membantah Jahmiyah seperti Imam Ibn Manda punya kitab Lawrat al-Jahmiyah, Imam Ad-Darimi kitab Lawrat al-Jahmiyah, Imam Ahmad Lawrat kitab Lawrat al-Jahmiyah. Dari situ, ya. Kemudian berkata Imam Ahmad, Jahm bin Safwan ini adalah sahibu khusumatin wa kalam, orang yang suka khusumat. Khusumat itu bertengkar, berdebat. Wal kalam, banyak ungkapan-ungkapannya yang berdasarkan kalam. Maka alul kalam ya kalam, bukan alul athar. Maka beda antara alul athar dan alul kalam. Lawan dari ahlul kalam, ahlul athar. Alul athar, orang yang bila mengomong ada dasar di Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para sahabat. Ahlul kalam berpegang pada ilmu filsafat, ilmu mantik, dan kalam. Namanya apa? Kalam. Kalimun bashar, kalimun nas. Sebutlah al-kalam. Makanya ulama menyebutkan al-kalam huwal-kalam. Basmati fa'idah. Ini tidak ada gunanya. Hanya ungkapan-ungkapan yang kosong dari dalil-dalil. Dan logika-logika yang nyeleneh, yang nyimpang. Logikanya tidak masuk. Gitu. Jadi bukan al-kalam, bukan orang pintar logika. Kalau kita cerna logika-logika mereka, justru logika-logika yang terbalik semua. Baik. Wa kana aktsaru kalami fillah, di mana banyak pembahasan-pembahasannya tentang Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ahmad. Dan dia mengambil ilmu ini dari syekhnya Ja'ab bin Dirham, yaitu ilmu kalam dan qaul bi ingkari asma sifat. Masalah mengingkari asma sifat diambil dari Ja'ab bin Dirham. Summa asya'ahu azharu, dialah yang menyebarkannya, ya. Wa kana awal dhuhri madhabi bi Turmuz. Yang pertama sekali dia menyebarkan madhabnya itu di daerah Turmuz, kampungnya Imam Tirmizi, ya. Wa dhalla yabuthu ara'ahu fi dhalika hatta qatalahu Salim ibn Ahwaz. Dia senantiasa menyebarkan pemikiran-pemikirannya ini, lalu akhirnya dia dihukum. Ya, dihukum oleh penguasa yaitu Salim bin Ahwaz Al-Mazini di daerah Moro. Ya. Di akhir masa kekuasaan Malik Bani Umayyah, sebenarnya ini dijelaskan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya Maqalat Islamiyyin. Dan Imam Ibnu Jarir atau Tabari menyebutkan wafatnya pada tahun 128 Hijriah. Baik, bagaimana pandangan Jaham dan teman-temannya dalam asma sifat? Nah, di sini disebutkan lam yasilaina syai' min kutubil Jahmiyah al-awail. Kitab Jahmiyah yang pertama, generasi pertama enggak ada yang kita temukan. Gara-gara anna nastati'a naqifa 'ala kathir min aqwalihim, kita bisa mendapatkan berbagai pandangan pemikiran mereka, keyakinan-keyakinan mereka melalui apa yang ditulis para ulama-ulama, para penulis dari pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat, ya, al-firq wal maqalat, yang juga ditulis oleh para penulis sejarah kitab mu'arikhin, tarikh mamanya tarikh muluk wal umam Tabari, Bidayah Nihaya Karangan Imam Ibnu Katsir, ya, dan juga Ibnu Athir juga punya al-kamil fi tarikh, ya, kitab-kitab tarikh juga sumber untuk maqalat. Jadi maqalat itu bisa didapat dari tiga hal. Ima dari kitab yang menulis secara khusus tentang maqalat. Oleh sebab itu ahlu sunnah wal jamaah ketika membicarakan sebuah aliran bukan diambil dinukil dari sumber yang tidak primer. Kalau dalam penelitian ilmiah itu mestinya sumbernya itu adalah sumber primer, pokok, kembali kepada dasarnya. Bukan orang nukil-nukil seperti orang membantah Syalbani, tapi yang diambil kitab Sakof itu enggak objektif, ya, yang diambil kitab orang yang membantahnya. Antum harus cek apa yang dikatakan oleh Sakof benar enggak dengan tentang Syalbani. Itu cek di mana dia mengatakan. Seperti Syalbani tuduh mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis mana yang dhaifkan? Lalu antum cek hadis itu. Apakah bukan telah sebelum Syalbani telah banyak ulama juga bicara beberapa hadis dalam Sahih Bukhari tentang yang dibicara Syalbani. Tapi bukan berarti Syalbani mendhaifkan sekian hadis dalam Sahih Bukhari. Hanya beberapa hadis yang sudah dibicarakan sebelumnya oleh para ulama. Ini orang-orang yang menyebarkan fitnah tujuannya tidak mencari kebenaran, cuma ingin memfitnah dan ingin menjauhkan manusia dari ilmu ulama. Maka untuk cara membantah orang-orang aliran yang ngomong begini, tunjukkan sama dia, tantang dia, di mana perkataan itu dapatkan dalam kitab Syalbani. Baca, akan terdapat jawaban di situ. Syalbani menerangkan Sahih Bukhari kecuali memang ada berapa hadis. An-Nazar itu sudah sepakat para ulama ada berapa hadis yang menjadi pembicaraan oleh para ulama, ya, 10, enggak sampai 10 atau enggak sampai 20 yang dalam hadis Bukhari. Berapa jumlahnya? Mana tulabul hadis? Berapa jumlah Sahih Bukhari, hadis Sahih Bukhari? Hah? Maaf ya, hadis jib? Enggak ada yang tahu. Nah, ini perlu ditatar, ini yang ngasih pengajaran tentang mustalah hadis atau yang ngajar Sahih Bukhari. Betapa jumlah hadis dalam Sahih Bukhari? Lazim ya ikhwan, belajar bukan hanya sekedar mengambil gelar, tapi benar-benar menguasai ilmu, ya. Baik. Kemudian, ya, itu. Jadi mereka ngambil itu perkataan Syalbani mendhaifkan Sahih Bukhari. Ini sudah tidak objektif dalam berbicara, mendhaifkan sebagian hadis yang kecil yang juga sebelumnya ulama juga sudah bicara, bukan Syalbani saja tentang hadis-hadis itu. Gitu. Setelah Albani juga mencoba mengkaji juga hadis-hadis itu, beliau sependapat dengan ulama yang mendhaifkan, gitu saja. Karena beliau juga ingin memastikan apakah juga ijtihad ulama ini benar atau tidak. Tahu-tahu mungkin Syekh Imam Bukhari lebih sahih, dan itu ikhtilaf para ulama. Ada yang mensahihkan itu. Dan ulama menyatakan tidak ada yang sempurna dari kitab selain Al-Qur'an. Kalau Syekh Bukhari secara 99% iya, hadisnya sahih semua. Tapi bukan berarti mutlak tidak ada salahnya, pasti selama purutan bashar di situ. Tapi hadis-hadis yang dibicarakan tidak ada yang namanya hadis dhaif, maudhu', atau dhaif sekali, tidak ada mubarir untuk diterima sebagai disahih, tidak begitu, ya. Tapi itu sedikit. Maka manhaj ahlus sunnah jamaah dalam mengkantar sebuah pemikiran bukan katanya dan katanya, tapi kembali kepada dasar-dasar di mana terdapat orang yang membawa pemikiran pertama itu. Kitabul Firaq, kitabul Tarikh, dan kitabul Rudud. Ya. Taib. Di antara perkataan mereka yang sampai pada kita yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, yaitu di mana Jami Safwan, man wasafa Allah bi syai'in mimma wasafa nafsahu fi kitabih, orang yang mengimani, mempercayakan sifat-sifat, mempercayai, mengimani atau mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang terdapat pada Al-Qur'an atau yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah, kana kafiran, kafir katanya. Kenapa kafir? Wa kana minal musyabbiha, dituduh sebagai musyabbiha. Jadi tuduhan kepada ulama-ulama yang mengimani nama dan sifat-sifat Allah sebagai musyabbiha datangnya dari Jahmiyah. Dan di copy paste oleh Mu'tazilah dan copy paste oleh Asy'ariyah, Qulabiyah dan Maturidiyah. Ya. Baik. Wa idza sa'alahu an-nas an qawlillahi, jika ada manusia yang berkata kepadanya, pada mereka tentang firman Allah SWT, laisa kamitsli syai', ya, tidak ada yang mirip sesuatu pun seperti Allah atau Allah tidak seperti sesuatu pun, kata dia, Allah itu tidak seperti sesuatu pun dari sesuatu, maka dia katakan wa huwa tahtal ardin kama huwa al arsy, dia katakan dia Allah itu berada di dalam bumi yang tujuh lapis dan juga seperti di arsy, maka paham jami' itu Allah fi kulli makan, di mana tempat, di semua tempat. Wa la yakhlu minhu makan, tidak ada makan yang tidak ada di zat Allah, itu keyakinannya. Jadi dia tidak mempercayai sifat Allah itu sifat ulu, sifat istiwa, tapi mengatakan Allah fi kulli makan, bi zati, dengan zatnya. Wa la yakunu fi makan duna makan, maka dia tidak ada di satu tempat bukan tidak ada di tempat lain. Kemudian mereka meyakini Allah itu tidak berbicara, walam yukallim, tidak pernah bicara kepada siapapun dan tidak pernah berbicara, walayunzaru ilaihi, dan ia tidak bisa dilihat oleh seorang pun di dunia dan di akhirat, walayusafu walayurafi sifat, Allah tidak punya sifat apa-apa dan tidak boleh disebutkan dia punya sifat apapun. Itu keyakinan dari orang Jahmiyah. Demikian juga disebutkan oleh Imam Abil Hasan Asy'ari dan kitab Maqalat Islamiyyin, wa yahki anhu, yang menceritakan ini, kana yaqul la aqulu inna Allah subhanahu wa ta'ala syai', maka dia katakan oleh Jami Islam, saya tidak mengatakan Allah itu sesuatu, artinya ada dengan sifat, memiliki sifat-sifat, liana dhalika tasbihun lahu bi asya', kalau katakan Allah itu sesuatu berarti Allah itu serupa dengan sesuatu. Nah, ini kan ada pula yang mengatakan Allah itu telah ada sebelum adanya ada, ya kan, itu kembalinya ke paham-paham seperti ini, ya. Maka dia mengatakan Allah tidak sesuatu. Kalau kita kan Allah itu sesuatu, berarti kita menyerupakan dengan sesuatu. Allah itu mewujud? Nah, tidak boleh dikatakan mewujud. Kalau kita katakan Allah itu mewujud, Allah itu berarti serupa dengan yang makhluk yang mewujud juga. Datang lagi pemikiran lain, kalau Allah tidak mewujud, terus sama dengan yang ma'dum. Wah, tasbih juga dengan yang ma'dum. Akhirnya timbul pendapat, lala mewujud, walala ma'dum. Lebih gendeng lagi. Allah itu tidak ada. Semakin dalam mempelajari ilmu kalam, makanya diakui oleh Razi dalam akhir kehidupnya, dia mengakui dan juga dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tentang bahaya ilmu kalam. Itu bukan pendapat Wahabi, pendapat para ulama yang terdahulu. Kalau dikatakan mengharamkan ilmu kalam itu pendapat Wahabi, maka Imam Ghazali jadi Wahabi jadinya. Sudah banyak perkataan ulama, termasuk Imam Ahmad, para ulama, Imam Syafi'i, para ulama. Ini akibat dari logika, karena ini di dasar logika saja. Ya. Nah, ini perkataan dari Jami Sam. Dan juga Imam Al-Malati yang disebut Tambih Warat tadi kita sebutkan, innallaha la syai'a, dikatakan oleh orang mereka, oleh Jahmiyah, Allah itu tidak sesuatu. Wala fa'alaihi sifatu syai'in, dan dia tidak punya sifat apapun. Ya. Wa minhum sinpun, di antara mereka ada pula sekelompok Jahmiyah menyangka bahwa Allah itu sesuatu. Walaisa kal asya', Allah itu sesuatu dan tidak seperti sesuatu. La fa'alaihi sifat, dia tidak punya sifat apa-apa. Wala sam'a, tidak mendengar. Wala basar, tidak melihat. Wala kalam, tidak berbicara. Wala takallam. Wala kalam, wala takallam. Ya. Wa anna al-Qur'an makhluk, Qur'an itu adalah makhluk, bukan kalam Allah. Wa anna lam yakallim Musa, bahwa Musa, Allah tidak pernah bicara kepada Musa. Ya. Wa la yukallim qattun, ya, dan dia tidak pernah bicara pada siapapun. Di antara mereka juga ada golongan, kata Imam Al-Malati, ya, dalam kitab Tambiyurat, la naqulu innallaha qawiyyun. Dia mengatakan Allah itu tidak kuat, tidak pula syadid, tidak pula hidup, tidak pula mati, tidak hidup, tidak mati. Yang tadi kita sebutkan. Kalau disumpahkan Allah itu hidup, menyumpahkan Allah itu makhluk hidup. Kalau Allah tidak hidup, mati-mati. Enggak, mati serupa pula makhluk mati. Akhirnya apa? La la hay wa la la may. Nah, canggih kan kegilaan mereka gitu. Makanya sebagian sufi semakin gila, tingkat walinya naik. Wali apa? Wali setannya, bukan wali Allah. Ya kan? Semakin dekat dengan pemaham setan begitu. Orang gila apa anggap wali? Orang anggap orang gila wali itu gendeng juga orangnya. Ya kan? Orang anggap orang gila gali, dia lebih dahulu gila sebenarnya. Ya? Taib. Kemudian disebutkan dari Jaham bin Safwan juga, dia mengingkari Allah di atas aras, mengingkari kursi, mengingkari sifat nuzul, mengingkari ru'yah, wajah, as-sama' wal-basar, pendengaran, perlihatan, wal-kalam, wal-yak, dan lain semikian. Ini dinukil oleh Imam Al-Malati dalam kitab beliau, Tambiyah Warat. Ya. Dan Imam Syarsani juga menyebutkan dalam kitab beliau, Wanilah Wanihal, yaitu bahwa Jaham, ya, wafaqa Mu'tazilah fi nafi sifat ala zaliyah wa zada alaihim ayasyah. Bajam bin Safwan menyerupai Mu'tazilah dalam mengingkari sifat-sifat Allah dan bahkan melebihi dari pengingkaran sifatnya orang-orang Mu'tazilah tentang sifat Allah SWT. Dan mereka mengatakan Allah tidak boleh disifatkan dengan sifat apapun, ini sudah selesai tadi. Dan juga Imam Sam'ani dalam kitab beliau Al-Ansab ketika menyebutkan biografi Jaham bin Safwan, wal munkar fi akidati kathir. Hal yang mungkar dalam akidah ya Abu Sufyan banyak sekali, kata Imam Sam'ani. Afdha'uha, yang paling fatal adalah, kata beliau, bahwa Allah tidak boleh disifatkan dengan apapun. La bi'annahu hayyun 'alim. Tidak boleh dikatakan Allah itu maha hidup, maha mengetahui, ya. Tidak boleh disifatkan apapun. Bahwa menamakan Allah dengan sesuatu juga tidak boleh karena akan serupa dengan makhluk yang memiliki nama-nama. Nah. Kadzalika tasmiyatu hayyan, tidak disebut Allah itu hayyan 'aliman. Ya, dan lain demikian dari nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak boleh menifatkan Allah demikian. Hujahnya tetap sama, itu tasbih. Ya. Sebagian kelompok menamakan Allah tadi, kelompok Jamiyah juga menamakan Allah dengan Qadir atau Khalik. Karena memang mereka berpaham Jabariyah, maka mereka menamakan Allah Qadir Taib atau Khalik. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, walihada kana Jaham, karena itulah Jaham bin Safwan wa amsalu yaqulun, di mana mereka berkatakan inna laisa bi syai', Allah tidak ada sesuatu. Allah itu bukan sesuatu, ya. Wa ra'anahu la yusamma bi ismin, dan Allah itu tidak boleh diberi nama-nama apapun saja, ya, yang diberi nama dengan itu makhluk sama. Basirun, Allah juga melihat, makhluk juga melihat, enggak boleh disebut Allah itu melihat. Falam sami illa bil khaliq wal qadir. Tapi di sebagian mereka hanya menamakan Khaliq wa Qadir tadi, alasannya begitu tadi kita sebutkan. Karena mereka jabarian, bahwa mereka menafikan adanya bagi makhluk itu kudrah. Baik. Secara ringkas, paham daripada Jamiyah ini adalah menafikan semua nama, menafikan semua sifat Allah, kecuali sebagai mereka menetapkan nama daripada Allah, dari nama Qadir al-Khaliq, mengingkari ru'ya Allah, mengingkari menyatakan Al-Quran itu makhluk, ya. Subhanya yang paling besar itu apa? Tasbih. Nafi tasbih. Ya, karena dia berpendapat apabila Allah dinamakan atau diberi sifat, maka akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Itulah hujahnya. Baik. Kemudian turunan dari kelompok tadi, levelnya Mu'tazilah, setelah Mu'tazilah Jahmiyah adalah Mu'tazilah, yaitu pengikut dari Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini pertamanya murid Hasan Basri. Kemudian setelah ada orang bertanya tentang hukum atfal musyrikin atau tentang orang melakukan dosa besar, mereka menyebut, dia jawab di fi manzilatin baina manzilatin, antara kufur dan iman, itu maksudnya dia orang melakukan dosa besar, tidak kafir juga tidak beriman, tidak mukmin. Lalu dia menghindar, menjauhi majelis Hasan Basri. Lalu Hasan Basri menyebut i'tazalana Wasil, maka diitlakkan nama kepada mereka Mu'tazilah. Dan Wasil bin Atha ini juga mengambil pahamnya daripada Jaham bin Safwan. Utamanya yang sebelum itu adalah namanya Amr bin Ubaid. Ini adalah salah satu tokoh senior dari Mu'tazilah, dan dia mengikuti Jambi Sofwan dalam pendapat-pendapatnya. Ya. Di mana Jambi Sofwan dan Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah, yaitu mukatabatun, ada komunikasi melalui surat antara mereka. Ya, ini disebutkan dalam kitab Al-Maniyyah wal Amal karangan Ibnu Al-Murtadha. Ya. Kemudian setelah itu waqad akhadha Abisul Marisi wal Mu'tazili maqalat Jaham, dan juga Basul Marisi, tokoh-tokoh Mu'tazilah yang terkenal, Amr bin Ubaid, Wasil bin Atha, Basul Marisi. Basul Marisi yang dibantah oleh Imam Ad-Darimi. Antum kalau ingin mematahkan hujah-hujah secara umum bantahan untuk orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah dan seterusnya, baca kitab bantahan Imam Ad-Darimi ini. Itu luar biasa bantahannya, pedas-pedas sekali. Ya, betul-betul menguliti kepalanya orang-orang Al-Kalam semua. Mengapa tidak? Katanya, sedangkan Fir'aun yang mengingkari Allah itu di langit, yang pertama Fir'aun, karena dia tidak percaya Nabi Musa mengatakan Tuhannya di langit, maka dia suruh Haman Ibn Nisarahan, dia suruh Haman la'ala'ala atali' ala ilahi Musa, saya ingin lihat Tuhan Musa. Kenapa dia suruh bangun apa namanya jenjang tinggi ke langit gitu ya, bangunan tinggi, karena Musa beritahu bahwa Tuhannya di langit. Jadi Fir'aun gak percaya. Bantahan-bantahan yang luar biasa di sana. Orang mengingkari Allah itu tidak memiliki sifat tangan, berarti dia lebih durhaka dari semua, durhaka pada orang tuanya Adam. Karena Adam keutamaannya di atas iblis, di atas semua makhluk, itu Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kalau seandainya yadayya ini ditaati dengan kekuasaan, Allah juga menciptakan semua makhluk dengan kekuasaan. Lalu di mana keistimewaan Adam? Bantahan-bantahan yang sangat telak di sana. Maka antum jangan lewatkan kitab Imam Darimi itu. Ya. Taib. Dan madhabnya orang Mu'tazilah ini adalah mengimani sifat tapi tidak mengimani mengimani nama saja, tapi tidak mengimani sifat yang terkandung dalam nama. Alasannya apa? Kalau kita katakan Allah itu Sami, Allah Basir, Allah Azim, Karim, Majid, Ghafur, wah banyak Tuhan jadinya. Tak ada dulu ulama katanya. Karena dia memahami setiap sifat punya zat tersendiri. Maka dinilai nanti ada kaidah dilalatul asma ala sifat mutabayyinah. Dilalatul asma ala zat mutaradifah. Nama untuk menunjukkan zat itu satu zat Allah saja. Allah Azim, Allah Karim, Allah Rahim, Allah Rahman. Kalau untuk menyebut sifat mutaradifah, untuk menunjukkan zat yang satu. Tapi kalau dimaksud dengan sifat yang terkandung dalam nama berbeda-beda. Makna Alim bukan makna Rahim, makna Rahim bukan makna Karim, makna Karim bukan makna Majid. Berbeda maknanya. Paham antum? Maka di situ kaidah-kaidahnya dibangun oleh para ulama, dibantah syubhatnya orang Mu'tazilah ini. Baik, tetap syubhatnya tasbih juga. Ya. Makanya Jahmiyah juga ketawa sama Mu'tazilah. Kamu kan mengatakan Allah itu Sami. Makhluk juga ada yang mendengar. Gimana ceritanya kamu? Gitu. Karena Jahmiyah plong mazhabnya. Semuanya dipakai menyerupakan jadi bantah semua. Kalau Mu'tazilah menjawab syubhatnya Jahmiyah tadi disebutkan tadi ya, Allah itu Sami bila sama. Allah namanya Sami tapi dia enggak mendengar. Ya kalau begitu orang kaya bisa sebut miskin, orang miskin sebut kaya. Terus apa namanya guna nama? Kalau Allah enggak Rahim enggak punya rahmat, sifat rahmat. Allah Karim enggak punya sifat karam. Allah Ghafur enggak punya sifat ghufran. Ini justru mentasbih Allah dengan makhluk, karena makhluk bisa bernama ghani tapi fakir. Alim tapi jahil. Nampak sama antum bahwa untuk membata pemikiran orang-orang yang hanya logika sangat gampang dengan Al-Quran dan Sunnah itu, karena sesuatu yang bertentangan Al-Quran dan Sunnah itu tidak masuk logika, udah sangat mudah membatahkannya. Ya, baik. Kemudian jadi mereka mengatakan Sami'un bidzatihi, dikembalikan ke zat oleh dia. Au Sam'un bila Sam'in, ya Sami'un bila Sam'in. Allah Maha mendengar tapi tidak mendengar. Gimana ini? Allah mendengar tapi tidak mendengar. Maksudnya apa? Kan enggak masuk dari seri bahasa, enggak masuk, secara logika enggak masuk, secara pemahaman agama apalagi. Gitu. Nah, berikutnya Taifah berikutnya adalah yaitu Qullabiyah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini level dari Ahlu Ta'til. Kalau Qullabiyah mengimani sifat zatiyah dan tidak mengimani sifat ikhtiyariyah, sifat fi'liyah, seperti istiwa, al-kalam, ya. Tapi kalau yadun, wajah, mereka beriman. Makanya Qudama Asy'ariyah disebut Qudama Asy'ariyah itu adalah Qullabiyah. Itu mereka percaya. Sifat ulu mereka tetapkan, tapi sifat istiwa enggak. Kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah itu hanya, kalau Asy'ariyah jelas ya, hanya mengimani berapa sifat? 7 sifat disebut sifat ma'ani oleh mereka. Ya, yang mereka sebut dengan sifat al-ma'ani. Itu adalah mazhabnya Asy'ariyah, ya. Dan lebih banyak isbatnya Qullabiyah daripada Asy'ariyah. Ya. Baik, Asy'ariyah dalam masalah asma sifat itu lebih agak mendekati dari paham Jahmiyah. Karena mereka artinya dibanding dengan mazhabnya Qullabiyah. Baik. Jadi mereka hanya menyebutkan sifat mani yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar wal kalam. Tapi kalam yang mereka tetapkan tetap kalam nafs. Syai'un wahid la tajazza. Itu mereka tetapkan. Beda dengan paham Ahlussunnah tetap menetapkan kalam. Hal ini ya disebutkan oleh Khatib Baghdadi, Abdul Qahir Baghdadi. Ya, Abdul Qahir Baghdadi ini dia punya kitab Usuluddin. Ya, Asbul Al-Farq bin Al-Firaq itu. Itu dia bermaksud Asy'ariyah. Ajma ashabuna. Ashabuna siapa maksud sini? Asy'ariyah. Ala anna qudratullah azza wa jalla wa ilmuhu wa hayatahu wa iradatahu wa sam'u wa kalamu sifatun lahu azaliyah. Sifat azali itu semua. Baik, wattafu ala wujud ta'wil ba'du sifat. Mereka sepakat dalam menta'wil berapa sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkarinya, seperti sifat mahabba, ridha, ya, sifat istiwa dan lain-lain sebagainya, banyak sifat-sifat yang lainnya. Di sini Baqillani, seorang tokoh Al-Asy'ariyah, menjelaskan akidah mereka, ya. Wa na'taqid anna masyiatullah wa mahabbatahu wa ridahu wa rahmatahu wa karahiyatahu. Ini kan sifat semua. Masya Allah, mahabba, ridha, rahmat, karahiya, ghadab, sakhat, wa wilayah, wa adawah, kulha raji' ila iradatihi. Dikembalikan kepada sifat iradah. Semuanya Allah yarhamu man yasha', sifatur rahmah. Allah berkehendak kebaikan untuk dia. Dikembalikan ke sifat iradah. Jadi tafsirkanlah sifat-sifat itu dengan sifat iradah oleh mereka. Ini pahamnya orang Asy'ariyah dalam sifat-sifat lain. Maka sebetulnya Asy'ariyah lebih banyak menafikan sifat Allah daripada Qullabiyah. Itu sedikit yang lebih kita bahas tentang mazhabnya Ahlu Ta'til, ya. Dan gambaran secara umum ini tingkatan dari level ta'til dalam asma sifat. Demikian wallahu a'lam bishawab, silakan azan. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap da'i yang mengatakan bahwa Syekh Albani bukan ulama hadis, melainkan hanya peneliti hadis, dan apa yang dilakukan Syekh Albani bukanlah hal yang luar biasa, bisa dilakukan juga oleh mahasiswa. Siapa mahasiswa yang bisa melakukan seperti yang dilakukan Syekh Albani? Hah? Apakah orang yang bicara ini bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Syekh Albani? Kalau ente cuma hanya mencari takrit doang, iya, bukan takrit. Bahkan takrit pun tidak akan bisa ente dengan buku yang diteliti Syekh Albani itu bukan 10, 20 seperti kita sekarang. Ya, belum ada. Sekarang aplikasi-aplikasi yang ada itu hukum siapa yang dipakai situ? Nama Syekh Albani. Faedah dari bahasnya Syekh Albani semua membuat di situ. Coba lihat Syekh Albani, Dhafa Albani. Lihat aplikasi-aplikasi yang ada itu. Ya kan? Ini orang tidak pernah belajar bagaimana takrir hadis, bicara takrir hadis. Antum coba takrir hadis. Takrir bukan mentakrir saja. Ya, tapi meneliti sanadnya, meneliti rawinya, perkataan ulama-ulama tentang rawi ini, dan ilmu masalah rawi saja, dan ilmu yang paling banyak cabangnya ilmu hadis, ikhwan. Jangankan itu, nama saja sekian kutub modelnya. Al-Muttafiq al-Mukhtalif. Ada namanya Muhammad, Muhammad, Muhammad umpamanya. Antum bagaimana bedakan rawi itu? Namanya sama, nama bapaknya sama. Kadang namanya sama, juga wilayahnya sama. Banyak sekali cabang ilmu hadis itu, seperti ilmu qiraat juga. Ilmu Al-Qur'an juga banyak cabangnya. Ilmu hadis banyak sekali cabangnya. Ya. Banyak sekali terjemah-terjemahnya. Ada yang menerjemahkan hadis hanya merekkan satu hadis saja. Itu terjemahnya ada para ulama. Oh, bukan sedikit. Kalau dia mengatakan mahasiswa, saya sudah pernah ngajar kok. Ya, saya jelaskan kutubus sittah aja enggak bisa dijawab oleh semester 8 di sebuah perguruan tinggi. Itu jurusan hadis. Bukan SDI ya. Saya pernah ngajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Jember ini. Ya, agama. Itu sudah diajar, dalam pertanyaan sebutkan kutubus sittah. Nama saja enggak bisa jawab. Bayangan semantum, ya. Orang-orang seperti ini mengambil syubhat-syubhat dari Hasan Sakab dan lain sebagainya. Dan dia ini siapa? Yang mengatakan Syekh Albani al-hadis, apakah orang seperti dia? Walaupun dia bagaimana teriak-teriak al-hadis bukan al-hadis, Buku Al-Syalbani jadi iktimat di mana-mana, semua orang tentang sahih tarifnya. Tak mengapa dia itu mengatakan demikian, tidak akan mempengaruhi sedikit pun pandangan orang-orang yang ilmiah, yang berilmu tentang Al-Syalbani. Ahlu hadis tidak ada satu pun yang mengatakan Al-Syalbani itu bukan ahlu hadis. Bahkan ulama Azhar saya mengakui tidak, belum ada ulama hadis semasa dengan Al-Syalbani mengeluarkan produk seperti yang dikarang ditulis oleh Al-Syalbani. Bahkan masih banyak kitab beliau yang belum dicetak. Dan semua buku beliau diwakafkan ke Jaminah Islamiyah. Nah, orang yang mengatakan ini, coba aja antum jalan-jalan ke pustaka Al-Syalbani, lihat. Ya. Bagaimana menjawab orang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk? Ya. Kalau makhluk berarti tidak boleh bersumpah dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan sifat Allah, bukan perkataan Allah. Kalau makhluk berarti boleh ditinggalkan, boleh dirubah, boleh ditolak. Nah, oleh sebab itulah kerasnya ulama di masa Imam Ahmad mengingkari perkataan Mu'tazilah Al-Quran itu jadi makhluk. Ya. Al-Quran kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Takallama bihi haqiqatan. Allah bicara dengan Al-Quran, didengar oleh Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Tidak seperti pemadzhabnya Al-Kalam mengatakan Al-Quran itu ditakbir oleh Jibril atau oleh Muhammad. Kalau begitu apa bedanya dengan hadis Al-Quran jadinya? Kalau ditakbir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kami para penuntut ilmu jika menemui guru ustadz yang berpahaman salah tentang nama-nama sifat-sifat Allah? Bolehkah belajar mengambil ilmu dari guru ustadz tersebut? Contoh, ada ustadz yang mengatakan Allah ada di mana-mana, mengingkari sifat ulu bagi Allah. Tidak boleh belajar sama orang-orang yang akidahnya menyimpang. Tidak boleh. Itu maka baca kitab-kitab ulama semua. Tidak membolehkan belajar secara mutlak, hanya kecuali bila ilmu itu tidak ada pada orang lain dan ilmu itu tidak berkenaan dengan bid'ah yang dia anut oleh dia. Sama dengan ini konsep dari ulama hadis kan, bahwa riwayat al-bid'ah tidak bisa diterima, ya, tidak bisa diterima. Ada pengecualian bila memang orang ini tidak pembohong dan bid'ahnya tidak berhubungan dengan, hadisnya tidak berkenaan dengan bid'ahnya dia. Wahuwa kuntum. Ada sebagian orang memahami bahwa Allah bersama kita, yaitu ilmunya. Apakah pemahaman tersebut termasuk ta'wil? Enggak ta'wil, itu ta'wil maksudnya memangnya. Makanya ayat-ayat tentang ma'iyatullah, antum lihat di awalnya, dimulai dengan ilmu, ditutup dengan ilmu, sebagai surah Al-Hadid. Maka para semua ulama menyebutkan. Lihat tafsir Al-Kathir, lihat tafsir Tabari, siapa menyebutkan? Bi ilmi, ijma' salaf itu bukan ta'wil namanya. Karena ini memang ma'iyah itu bukan berarti dengan zat. Itu tidak ditakwil. Ya. Ketika seseorang umpamanya, saya akan selalu bersamamu. Hah. Apakah dia kalau ke WC antum ikut? Hah? Aku akan selalu bersamamu. Maksudnya apa di situ? Makanya al-ma'iyah itu yufassar dengan takbir hal. Kalau umpamanya, maka disebutkan contoh banyak oleh para ulama, ya. Seperti sebutkan, aku minum teh bersama air. Apa maksudnya antum minum teh dulu tuh air atau sama-sama diminum teh dimasukkan ke air? Nah, saya minum teh bersama roti, maka roti. Apa antum masukkan roti dalam? Itu ma'iyah itu tergantung dari hal dan juga siyatul kalam. Maka dicontohkan contoh para ulama bahwa ma'iyah itu tidak mesti bercampur antara zat. Ketika umpamanya contohkan yang paling konkret, asyru wal qamar ma'ana, nasyru wal qamar ma'ana, kami berjalan, bulan juga berjalan bersama kami. Apa bulan turun ke bumi? Tidak, bulan di atas, seakan-akan bulan tadi ikut berjalan bersama kita kan gitu, kalau antum berjalan bulan pertama. Jadi ma'iyah itu umpamanya ketika Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau sedih, Allah bersama kita. Apakah Allah dalam gua? Hah? Apakah Allah dalam gua itu masuk dengan zat Allah di situ? Berarti gua lebih besar daripada zat Allah. Kalau begitu bagaimana wa ma'afuna wa kuntum, berarti kalau Allah tidak bersama orang kafir, hanya bersama dengan zat di dalam gua itu saja. Nah, ini menunjukkan tidak bisa diartikan ma'iyah itu dengan zat. Kalau demi ayah dengan zat, tidak ada artinya innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al muttaqin. Karena juga ma'al kafirin, karena dengan zat, ya kan gitu jadinya. Maka ma'iyatullah dengan alam muhsinin aunullah wa ta'iduhu wa ridahu. Itu maksudnya. Karena ma'iyah itu ada dua, ma'iyah amah ma'iyah khosah. Innallaha ma'as sabirin. Ma'iyah Allah dengan si ta'id wa nasar. Dan adapun amah dengan ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kelak orang-orang yang menyimpang dari pemahaman Ahlussunnah Jamaah apakah kekal di neraka? Tergantung dari bentuk penyimpangannya. Jika penyimpangan itu mengeluarkannya dari agama Islam, kekal dalam neraka. Jika penyimpangan itu tidak mengeluarkan dari agama Islam, tidak kekal dalam neraka. Ya. Tetapi tidak ada seorang pun para ulama mengatakan bahwa Asy'ariyah keluar dari ahlus, maksudnya dari Islam. Tidak ada satu pun. Tidak ada pun satu pun ulama mengatakan bahwa orang Asy'ariyah keluar dari agama Islam atau Maturidiyah. Tetapi ada hukum am disebutkan oleh pamannya ketika Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk kafir. Tapi di masa Imam Ahmad beliau tidak mengkafir muayyan, itu adalah takfir mutlak namanya. Buktinya Imam Ahmad juga salat di belakang Mu'tasim dan di masa penguasa saat itu. Jadi beda antara hukum dengan fi'il, perkataan dengan person yang mengatakannya, itu namanya takfir ta'in. Nah ini butuh pada syarat-syarat dan ada mawani'nya, maka dia tidak bisa dikafirkan sebelum terpenuhi syarat-syaratnya dan intifa' mawani'nya. Assalamualaikum, mohon bantu menjawab syubhat-syubhat. Kenapa Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan para rasul dari bangsa Arab? Tapi apakah ini sebagai bukti bahwa Islam agama buatan manusia? Kenapa Islam agama buatan manusia? Dari mananya? Karena kalau seandainya buatan manusia, pasti ada manusia yang bisa menandinginya. Maka Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wadu syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu tentang apa yang kami wahyukan pada hamba kami ini, tolong satukan, datangkan satu suratnya. Bahkan dalam wa in kuntum fi raibin nazzalna fa'tu bi suratin, satu surat saja buat, bisa enggak? Dan bukti-bukti ajaran apa yang dibawa Rasulullah dari wahyu dari Allah, buktinya tidak ada satu pun dari manusia yang bisa menandingi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditantang, wa in kuntum fi raibin, jika kamu ragu apa yang kami wahyu kepada hamba kami. Ya. Kemudian, kenapa Allah mengutus bangsa Arab? Allah mengutus bangsa Arab di masa Bani Israel. Ini salah paham antum. Dari Bani Israel, sebelum Nabi Ismail, sebelum Nabi Muhammad, ya, bahkan Nabi Muhammad dari Bani Ismail. Bani Ismail yang utawa antara tuanya Arab-Arab. Dari situ baru. Dan sebelumnya semua dari, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Dan dari keturunan Nabi, dari keturunan Bani Israel. Bukan di bangsa Arab saja, Bani Israel. Bahkan kebanyakan nabi di Bani Israel. Apakah Ibnu Hazm berakidah lurus? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ulama-ulama yang terdahulu, mereka dalam berpendapat, bukan asal-asalan ngomong. Mereka berhujah dan seterusnya. Jika mereka tersalah dengan berdasarkan ilmu, sampai dengan ilmu ijtihadnya di situ, Allah yaghfir lahu. In akhta, Allah ngampuni dia. Ya dapat pahala satu. Makanya ulama-ulama terhulu seperti Ibnu Hazm, ya, beliau menyimpang dalam masalah akidah, banyak condong kepada akidah Mu'tazilah, betul. Tapi beliau berjuhud dalam masalah ilmu-ilmu lain, fikih dan lain seterusnya. Maka ulama-ulama seperti ini, kenapa kita bicarakan mereka? Kita adalah tidak akan ditanya tentang kenapa kamu tidak pas menghukum sepulan, tidak. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu umat yang telah berlalu. Ya, ulama-ulama seperti itu ilmunya bermanfaat, ya, tetapi tetap waspada dengan kesalahan-kesalahan, dan itulah manhaj Ahlussunnah Jamaah. Tidak ada ulama yang terlepas dari kesalahan. Tapi Ibnu Hazm secara akidah dibicarakan oleh para ulama. Ya. Tentang akidah beliau lebih banyak ke akidah. Dan inilah Allah berkehendak. Beliau dalam masalah hukum zahiri, tapi dalam air ilmu sifat tidak zahiri beliau. Nah, ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala di balik itu, wallahu alam. Apakah benar Jahm bin Safwan disembelih oleh seorang khalifah? Iya benar, hukum setelah dijatuhkan hukum oleh para ulama dengan iqamatul hujjah kepada dia, cukup syarat-syaratnya karena dia memiliki paham yang begitu fatal dalam agama dan akidah. Bagaimana berapa apa nih? Bagaimana dengan beberapa orang atau dai yang mengatakan bahwa Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah bukan dari Ahlussunnah karena dia tidak tahu Syekh Al-Halabi atau tidak tahu paham Ahlussunnah. Maka dia berkata demikian. Ima dia tidak tahu paham Ahlussunnah atau dia tidak pernah membaca tulisan Syekh Hasan Ali Hasan Al-Halabi. Afwan, bagaimana bagaimana menasihati orang tua yang memiliki paham bahwa Allah tidak bertempat karena berdalil bertempat itu adalah makhluk? Baik, orang-orang tua kita seperti ini diajak ke majlis ilmu. Diajak ke majlis ilmu dengan cara tidak antum yang menasihati mereka, tidak antum yang debat mereka. Karena biasanya mereka agak lebih memiliki ego ya, atau belum percaya dengan ilmu antum, ya, maka solusinya adalah dengan mengajak ke majlis ilmu, dengan memberikan buku-buku, ya, sering mendengarkan kajian-kajian, diajak ke majlis, dengan cara-cara yang lebih damai, ya, tidak memvonis. Karena mereka-mereka ini kena syubhat-syubhat daripada dai-dai yang mempromosikan paham seperti ini. Maka kita tetap mengemukakan ilmu dan adab dengan cara perlahan-lahan. Hidayah di tangan Allah. Jangankan orang tua antum, ya, istri para nabi ada yang tidak beriman, anak para nabi juga ada yang beriman, anak para nabi sebagai anak nabi juga ada yang beriman. Maka doakan orang tua antum dan sampai berusaha dengan maksimal, yaitu memberikan keterangan-keterangan, ceramah-ceramah didengarkan pada beliau. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.